إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada Syarah Masail Jahiliyah. Berikutnya adalah at-taqlidul a'ma wa madarruhu. Taqlid buta dan madaratnya. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu rabi'ah. Masalah yang keempat dari Masail Jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah. Inna dinahum mabniyun ala usulin. Bahwa agama mereka, agama di sini maksudnya adalah jalan mereka tempuh dalam kehidupan mereka, ini terbangun di atas beberapa prinsip. A'zamaha, yang paling besarnya, at-taqlid, ya ini at-taqlidul a'ma maksudnya begitu, at-taqlid yang paling besarnya adalah taqlid. Taqlid buta kepada tokoh-tokoh mereka. Fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kufar. Taqlid ini merupakan qa'idah, yakni prinsip besar bagi seluruh orang-orang kafir. Awwalihim wa akhirihim. Yang pertama dan yang terakhir mereka. Semuanya menjadikan taqlid sebagai perkara terbesar dalam prinsip mereka, perkara yang membawa kepada kebinasaan. Dan yang paling tampak dari prinsip-prinsip mereka,